Seharusnya kau sadari, hidup ini sebuah misi. Rintangan takkan berarti jika tulus yang di hati. Kadang duka buatku terluka. Ku bertahan karena cinta. Karena cinta takkan ada duka. Karena cinta kau lebih berarti. Karena cinta takkan ada yang terluka. Karena cinta kau kan bahagia. Kadang duka buatku terluka. Ku bertahan karena cinta. Adalah misteri.